Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadhaili wal karamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, jadi pandai tokoh masyarakat, adik-adik, anak-anak sekalian, malam hari ini kita berkumpul bersama di rumah Allah dalam rangka seperti yang tertulis tabligh akbar. Tabligh artinya penyampaian. Orang yang menyampaikan itu disebut muballigh. Makanya ada disebut siapa dia muballigh, orang yang menyampaikan sesuatu. Dulu sebelum ada mikrofon ini, suara imam tak sampai ke belakang, maka dianggap seorang muballigh, penyampai suara. Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Kata si muballigh menyambut di belakang, Rabbana wa lakal hamd. Di Masjidil Haram masih ada sampai sekarang. Dulu muballigh itu sampai 10 ke belakang, karena suara tak sampai kalau jamaah ke belakang. Tabligh penyampaian disebut tabligh akbar, akbar besar. Kenapa tabligh akbar? Karena jamaahnya memang besar, ramai, penuh masjid mana. Masjid-masjid yang lain kosong, tapi masjid kita alhamdulillah ramai. Maka disebut tabligh akbar. Panitia yang cemas kalau menulis tabligh akbar, khawatir namanya akbar, jamaahnya aswar. Aswar ini kecil. Halal bihalal. Kalau tabligh bahasa Arab, akbar bahasa Arab, halal bihalal, inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak paham. Ada tertulis disini halal bulat. Jangan minum air kalau tidak ada label halal. Label halal tidak semuanya resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Ada bulat, tidak semua yang bulat itu betul. Mesti di bawahnya ada nomor register terdaftar di Majelis Ulama Indonesia. Saya tak ragu minum ini. Kenapa? Karena sudah ada label halal. Halal dalam bahasa Arab membuka tadi yang tersimpul. Selama ini kusut hubungan kita, maka malam ini dihalalkan. Ibu waktu pergi haji, pergi umrah, bapak sudah pulang sampai ke hotel, ibu lama betul. Orang bertanya, ibu mana pak? Itulah saya tunggu dari pintu tak keluar-keluar masjid. Akhirnya saya pulang aja lah. Rupanya ibu itu lebih dulu duluan keluar masjid. Kenapa tak sampai di hotel? Belanja bawa jilbab 13. Berapa yang saya beli dari jilbab bisa itu? 10 rial Pak Ustaz. Apa kata dia di jalan? Alam, alam, alam, alam. Duit saya kasih 10 rial, barang saya ambil. Setelah ini kita tak ada sambut paut lagi. Alam. Jual tanah ini 150 juta dengan tunai halal. Halal. Habis ini kita tidak ada sangkut paut. Makanya pengurus masjid membuat syakirin halal bi halal. Saya lama sudah rasanya mengisi halal bi halal, maulid Nabi, Islam Mi'raj, nuzul Quran, tahun hijrah. Tapi baru malam ini protokol sekaligus RW sekaligus pengurus. Ini perlu ditiru oleh masjid-masjid yang lain. Di masjid lain sempat pertama pembukaan oleh protokol 15 menit. Habis itu kata sambutan dari ketua masjid. Habis itu kata sambutan dari RW, sambutan dari RT, kata sambutan dari sesepuh tokoh masyarakat, kata sambutan dari jamaah haji yang akan berangkat, kesambutan dari calon wali kota, calon bupati, calon anggota legislatif. Sudah jam 10.30, marilah kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad. ismika Allahumma. Malam ni mesti syakirin live style. Ini video, ini live streaming. Ada rekaman, ini kamera. Maka jamaah yang mendengar malam ini mana pun berada, kalian yang mau buat acara halal bihalal, video. Ada yang mesti syakirin. Ini sunnah hasanah namanya, tradisi yang baik. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melakukannya kecuali setelah dia mati meninggal dunia. Min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un, tanpa mengurangi pahala orang itu walau sedikit pun. Tiba-tiba acara ini ditonton oleh jamaah di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Utara, di Kalimantan, di Jawa. Lalu kemudian mereka buat besok malam, malam ini kita mengadakan halal bihalal meniru Masjid Syakirin di Riau. Saya membawa acara sekaligus RW, sekaligus ketua masjid. Maka efisiensi waktu, kita yang punya ide malam ini mendapatkan pahala. Inilah yang disebut dengan amal jariah, mendapatkan royalti 100%. Kita dapat 100, mereka yang melaksanakan dapat 100. Setelah kita mati, anak cucu cicit kita yang akan tetap menghidupkan malam-malam masjid di Syakirin ini tetap juga mendapatkan pahala 100. Itulah dia disebut dengan amal jariah. Jariah mengalir. Halal bihalal. Selama ini hubungan kita tak halal. Kenapa? Buku. Kalau jumpa buka usut macam jeruk purut di pijak gajah. Kalau masuk masjid, tengok kiri, tengok kanan. Mana dia ya? Oh dia di kanan, saya di kiri lah. Dia di kiri, awak ke kanan lah. Sampai akhirnya suatu malam masuk buku. Lapan bangku tujuh lima. Itulah jamaah Masjid Syakirin, walaupun dia disuruh geser tempat duduk, hatinya lapang. Kenapa? Karena long, halal, halal. Bapak tersinggung kami suruh ke depan? Tidak, Pak. Kami sudah halal. Tapi kalau sampai sekali lagi, yang macam-macam halal. Kalau itu, kalau kita tengok orang di Makkah itu selalu halal lagi, halal, halal, halal, sepuluh. Halal sebenarnya. Kenapa? Karena hatinya halal. Kalau kita makan makanan yang sudah ada label halalnya, ada ayam tentram. Tapi ini bukan baru nih. Ada rumah makan internasionalnya yang belum punya label halal, yang makan di situ pakai jilbab. Nyantai aja mereka makan. Dia tak tahu makan pakai lemak babi. Oh makan di situ tadi? Iya, belum ada label halalnya. Hebat, saya bismillah, halal terus. Mana bisa? Kalau bismillah bisa menghalalkan potong babi, bismillah. Tak bisa. Jadi kan sangka kalau disembelih, bismillah, dengan nama Allah, semua menjadi halal. Tak bisa. Makanya suatu hari pernah orang menelpon saya, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad, ya. Suaranya nafas tersengal-sengal. Ikut Pak Ustaz, ada apa? Ini mau ditanyakan tapi perlu cepat. Iya, apa namanya? Ini ada kaping kalau kita mobil Pak Ustaz. Terus, kalau kami sembunyi halal, saya cepat-cepat sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Tutupnya hampir. Setelah itu baru saya mikir, kaping siapa? Itu cara, bismillah. Tapi kalau bukan punya kita, ya tetap tidak halal. Jadi jangan semua halal atas nama Allah. Keluar dari masjid nampak sendal kulit, bismillah. Sesuai ucapan bismillah dengan perbuatan ini dihalalkan oleh Allah dalam Quran dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih. Maka malam ini halal. Saya dari mulai tempat parkir diarahkan ustaz kepalanya ke sini, nanti biar pulangnya lancar cepat. Ya lah, halal. Assalamualaikum, Pak Ustaz. tasafa'an berjabat tangan illa ghufira lahum, maka Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Malam yang tafarraqa, sebelum mereka berpisah. Andai tak dibuat masjid syakirin alal bihala malam ini, banyak bapak-bapak yang saya tak jumpa lama malam dijumpa. Jumpa Pak Fulan dari Basrah kita terakhir jumpa Pak Sumadi. Jumpa Pak Sumadi, tak ingat saya kapan terakhir jumpa Pak Sumadi. Cuma nampaknya lebih muda. Pak Ustaz, bapak ini dari Jakarta, Pak Ustaz. Alhamdulillah, selama ini menengok Ustaz di alam wajib. Jamaah Yahudiyah, jamaah Yahudiyah, alam ini berjumpa semua. Yang Tatiani berjumpa, tatap mata, melihat wajah, ada jendela jiwa. Maka orang itu ditengok mata. Salam, assalamualaikum Pak. Kalau enggak apa aja. Ya orang sekarang salaman enggak ada. Iya, itulah kagetnya. Ya, siapa itu? Salaman. Tengok, senyum. La tahqiranna minal ma'ruf syaitan. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa perbuatan baik walaupun kecil? Antul qiya afaka biwajhil balqin. Engkau hadapkan wajahmu ke kawanmu, saudaramu, tetanggamu dengan wajah yang cerah. Wajahin balkin, wajah cerah. Ustaz ceramah wajah cerah, wajah ustaz tak cerah. Memang begini betul ya. Wajah kita itu cerah, senyum. Senyum. Ustaz kenapa tak pernah senyum sama kami? Kata ibu-ibu, tak boleh senyum sama gini orang. Senyum sama jaman. Kabar Pak, sehat. Yang mengamalkan senyum ini siapa sekarang? Lingkaran bulat, mata dua, hidung huruf U. Tulis di bawah, keep smile. Orang barat yang mengamalkan senyum. Makanya senyum itu sedekah. Tabassumika fi wajhi akika sedekah. Senyummu ke wajah saudara sedekah. Coba pejamkan mata. Hitung dari subuh tadi berapa kali bersedekah ke wajah teman. Tapi ada lawannya, ada senyum sendirian. Sekarang banyak orang menjumpa orang tak senyum, tapi menjumpa HP senyum. Menjumpa orang ini tak betul. Bagi kepada ajaran Nabi, sunnah ini antul kia akhaka, kau jumpa dengan saudaramu, kau ulurkan tangan. Mabit muslimah ini dua orang muslim yang tertian dijumpai atau sahabahani berjabat tangan illa ufira lahumamam ya tafarrabah. Tadi ustaz di pintu sudah salaman? Sudah. Tadi di parkir sudah salaman? Sudah. Tadi ustaz selesai salam, kenapa ustaz salami lagi yang di belakang? Sebagiannya belum saya salam. Sebagiannya kan sudah ustaz salaman tadi. Kalau sebelum sholat belum salaman, selesai sholat dia salaman, namanya sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, namanya mubah. Sebelum sholat salaman, ya. Setelah sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat memang belum salaman, habis itu baru salaman, sunnah. Begitu kata Imam Abu Zakaria Yahya Syarif An-Nawawi. Katanya begitu. Makanya saya sebelum sholat salaman, selesai sholat salaman, tak usah dipermasalah ya. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Oh, lagi siapa? Batal sholat. Masalah ini menyambung tadi sudah terakhir maka dibuat Selasa 4 Juli 20 Wib Mahda Isya Masjid Asyakiri. Tema dengan silaturahim. Silatu artinya menempelkan. Silatu artinya mengeratkan. Silatu artinya merapatkan. Silatu artinya menyambungkan. Rahim, maaf, cakap. Rahim kantong janin dalam perut perempuan. Rahim. Inilah yang tak bisa dioperasi bencong-bencong. Operasi bibir bisa, operasi sulam merah bisa, operasi hidung bisa. bisa, tapi menanamkan rahim tempat janin tak bisa, karena ini hanya anugerah Allah. Ar-Rahman, aku ini Ar-Rahman, nama Allah. Bismillahirrahman. Asmaul Husna banyak. Asmaul Husna 99. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Apa yang terjadi? Ya Somad banyak. Tapi yang pertama kali kita buka, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran. Kata Allah mengaku dalam hadis qudsi, Ana Ar-Rahman, aku ni Rahman. Syaqaqtur Rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim, tempat kantong janin dalam perut perempuan diambil dari nama. Rahim bukan bahasa Indonesia, rahim bukan bahasa Melayu, rahim dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Bahasa apa itu bahasa? Bahasa kampung awak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim menjaga janin 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Walaupun Afrika Utara itu panas, Libya cuacanya juga panas dan panas sekali, 50 derajat Celsius, belum ada janin melompat karena kepanasan. Karena di dalam adem, ayem, tenteram, tenang. Walaupun tinggal di kutub utara, kutub selatan, dingin, beku. Tak ada bayi yang lahir keluar jadi es batu. Tak ada. Makanya begitu anak lahir kedinginan. Kenapa? Karena alam yang paling ekstrim adalah dunia, alam yang paling tenang adalah rahim. Sayang Rahman, begitu sayang Rahim. Tiga lapis. Fiulumatil sadas. Ada tiga kegelapan. Gelap rahim, gelap plasenta, gelap kulit perut. Dari mana Rasulullah SAW tahu Allah Ta'ala ciptakan rahim menjaga. Padahal yang di dalam ini, maaf-maaf cakap, lambung usus yang dimakan pagi tadi, makannya yang makan lontong sayur, makan pecel, makan macam-macam, malam ini sudah mulai mengalami fermentasi pembusukan. Kuman tong sampah terbesar di dunia, tapi tak ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Why? Kenapa? Makan. Karena janin dijaga oleh rahim. Kalau tak ada rahim di dalam, menyanjulah dia sama-sama belajar. Tapi itu yang dibilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahim. Dulu nenek kita satu, habis itu nenek kita punya anak, nenek kita punya anak, nenek kita punya anak, maka rahim terpisah, masuk ke rahim si ini, masuk ke rahim si ini, masuk ke rahim si ini, maka rahimnya disatukan lagi, maka disebut dengan silaturahim. Nama nenek kamu siapa? Fatimah. Nenek kamu punya anak? Iya. Anak yang pertama siapa namanya? Khadijah. Anak kedua siapa namanya? Aisyah. Anak ketiga siapa namanya? Sukainah. Anak pertama siapa namanya? Zahra. Ini rahimnya banyak sudah. Bisa rahim ini, bisa rahim ini, bisa rahim ini. Maka cucu cicitnya ini menggabungkan diri lagi, namanya silaturahim. Dengan silaturahim kita tingkatkan ukhuwah. Apa pula ukhuwah? Saya sama Pak RW itu tidak silaturahim karena nenek saya tak ada beradik dengan nenek Pak RW. Jadi nenek Ustaz sama nenek Pak RW, nenek-nenek. Maka hubungan saya dengan Pak RW, hubungan saya dengan Pak Sumadi, kami tidak silaturahim. Lalu apa hubungan Ustaz? Hubungan kami ukhuwah Islam. Ukhuwah artinya persaudaraan. Makanya orang selalu makin, "Hai bro, bro apa? Brother. Brother apa kosa? Ya akhi, ya akhi." Orang kita ini kalau pakai-pakai Arab MC, ya akhi, kampungan, bro. Atau yang satu lagi, sedulur. Sama. Sedulur, setoyo, sama semuanya. Nah, kalau sudah bersaudara, maka jangan menyakiti hati saudara. Jaga cakap. Kalau kalah, patah bisa disambung. Kalau kaca pecah bisa direkat. Tapi kalau hati sudah sakit, kemana obat anda percaya? Jumpa pun kita berkesan dia di hati. Kau tersinggung dengan dia? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa tadi agak kurang serem nampaknya? Saya tak tersinggung, tapi ingat sama aja. Udah datang ke rumah Bapak itu? Belum, Pak Ustaz. Kemarin kami di sholatnya ramai-ramai ke rumah dia selamat. Kamu kenapa? Ya, tak enak aja. Tapi kamu bisa makan. Udah, SMS sudah mulai balik, WA, Instagram. Bahkan saya buat rekaman pendek. Makan saudara-saudara sekalian. Satu menit saya minta maaf di Instagram. Tapi di rumah dia selama rasanya 2020 lah Pak Ustaz. Belum bisa. Maka dengan silaturahim kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kembali ke fitrah. Apa arti fitrah? Fitratallahi allati fatarat nasa 'alaiha. Kata Abu Hurairah, makna fitrah adalah fitratul Islam. Ketika anak lahir dalam keadaan fitrah, siapa yang bilang? Nabi. Ma min mauludin, semua anak yang lahir illa yuladu ala fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah. Kenapa Ustaz jelaskan semua dari taklif akbar alal mi'alal silaturahim? Supaya orang mengerti istilah-istilah. Jangan sampai kita tak mengerti karena bahasa Arab sudah menjadi kata serapan. Serapan bukan sarapan. Kata yang diserap dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Silaturahim, ukhuwah Islamiyah, fitrah. Yang perlu jadi saya jelaskan, ada pun ketupat dengan gambar kuda. Karena gambar bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Pak RW tadi, kita sudah habis puasa Idul Fitri seperti bayi-bayi yang keluar dari perut ibu kita. Apa maksud Pak RW? Itulah maksudnya fitrah. Kita sudah suci, bersih, bersih taubat kepada Allah tiap malam. Allahumma innaka afuwn, engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Maafu anti, maafkan aku. Boleh air mata. Waktu itikaf 9 malam di Masjid Nabawi. Allahumma ampunkan. Dari suasananya macam di Masjid Nabawi zaman distrik Rumah. Sebagai masjid lampu diredupkan. Tapi ada juga masjid memang mati lah. Allahumma innaka afuwn, tuhibbul afwa, fa'anna ya karim. Ya Allah, besar kami ya Allah. Kata pemimpin etika begitu dihidupkan lampu. Wah, habis tisu sekenapa. Apa yang kau tangiskan tadi? Belum cair juga lebih sehat. Kau sangat kau menangis ya dosok. Ainani ada dua mata, la yamassuhuma an-nar. Dua mata ini tidak akan terkena api neraka. Selamat. Tiap hari kita minta Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirna minan nar. Tapi ada mata yang selamat dari api neraka. Mana dia? Pertama, ainun bakas bin khasyadillah. Mata yang menangis karena takut. Renung sejenak malam ini. Pernah tak menangis karena takut kepada Allah? Menangis karena takut laki mati. Menangis karena takut bini selingkuh. Menangis karena takut anak sakit. Menangis karena takut tak lulus PNS. Menangis tak bisa menolong di hadapan Allah. Apalagi kalau menangis gara-gara Real Madrid salah. dan takut azab Allah membayangkan. Ulama nabi dan sunnah ketika kulit mereka melepuh kosong. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadhuqul adzab. Membaca ayat itu maka menetes air mata. Imam membaca satu bulan, satu juz, satu malam di Masjid An-Nur, Masjid Raya Senapelan, asal bawah itu semua menetes air mata jamaah. Ustaz Zaman, mohon maaf ya, saya tak ikut pengajian Ustaz karena saya mau menghatamkan mendengar 30 juz di masjid. Mantap. Banyak jamaah yang ikut, biasanya ikut, tapi malam ini sudah ikut. Kenapa kamu mau sholat di masjid raya dengan masjid Senapelan itu? Gimana lah Pak Ustaz, saya sudah merasakan manisnya satu malam satu juz. Nikmat Pak. Mengangis kami mendengarkan ayat yang dibaca oleh Syekh Muhammad Abu Waj. Kawan saya di sebelah pun menangis juga Pak Ustaz. Kalau saya tanya, kenapa kau nangis? Wah, apa jelek? Rumahnya dia tak tahu di situ satu juz. Habis belanja di pasar bawah, cari keramik sama karpet, membuka kebenyangan, ikut sholat isya, mau keluar tarawih, jumpa di tengah salah parkir. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kepada Allah kita sudah bersih insyaAllah. Jadi baru saja masuk, Ustaz Somad kenapa sering main hati? Atau sambutannya masih kiumin hati? Saya menjawab pertanyaan, walaupun tak semuanya menjawab. Pertanyaannya tadi dia tanya, Ustaz, boleh tak Allah mengampunkan dosa saya? Saya sudah berzina, saya sudah. Bagaimana cara tobatnya? Man min muslimin yudhnibu dhanban. Kalau ada orang sidak, salah, khidak, berdosa. Siapa yang tak berdosa? Nabi Adam yang berdosa. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok ini. Fatakuna minal zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Fa azallahuma syaitan. Setan menggodai. Akhirnya dia pun tergoda, tapi setelah itu dia tobat. Maka apa kata doa Nabi Adam? Kita semua membaca doa itu selesai solat. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya baca doa itu berulang. Rabbana Rabb kami salamna, kami sudah menzalimi anfusana diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak menyayangi kami. Lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Itu doa yang paling kuat Nabi Adam. Kenapa Rabbana? Kenapa Tarabbi? Rabbana kami. Karena Adam dengan istrinya Hawa. Rabbana zalamna. Kabil sama Habil belum lahir. Lalu Adam dengan Hawa, Rabbana zalamna. InsyaAllah, ma min muslimin yudhnibu dhanban. Ada orang sidak, hilang, salah, berdosa. Setelah itu, thumma yatathahhar, mandi. Mandi apa? Mandi taubat. Bagaimana mandi taubat itu Pak Ustaz? Macam maaf cakap, macam mandi wajib. Puasa. Mana duluan bahasa Pak Ustaz? Terserah. Nah. Kalau mandinya di sungai siap, salto dari atas. Kepala duluan masih. Ada yang melompat aja, tak mati kaki. Mana tak ikut-ikut melintang muka belakang. Yang penting basah semua. Setelah mandi, sumaya tatahhar berwudu, sumaya sholli rak'ataini, setelah yang sholat dua rakaat. Bagi yang pakai usholli, nafaskan di mulut. Yang tak pakai usholli, di dalam. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Bagi yang Allahu Akbar kabira, bagi yang Allahu Akbar ba'id, dia baca lah. Allahumma ba'id bayi wa bayna khatayaya wa ba'anta bayna masyari wa ta'ud. Habis itu Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Habis itu ayat. Ayatnya Pak Ustaz? Paling bagus ayatnya وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Tidak apa Pak Ustaz, sampai isma Rabbika al-A'la itu pun hilang Pak Ustaz. Waktu awal ini dulu pernah Pak Ustaz, tapi sekarang agak-agak kulwallah ya kulwallahu alhamdulillah. Istighfar, siapa yang memperbanyak-banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hatinya diberikan jalan keluar solusi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kesimpulan kaji malam tadi, sholat sunat taubat, beristighfar, perbanyak kos. Tapi menceritakan amal kita, ini ada yang tak mau update sama sekali. Amal update, beriakan. Ini kata Ustaz untuk syiah, tidak apa juga, kita tak ceramah, tapi kita tidak tulis. Tidak ada itu. Saya sudah hijrah tahun lalu, biar berapa. Wah, 2-3 hari. Rupanya kemarin tak ada paket. Kadang-kadang kawan kita bisa kita nilai lulus-lulus kapu. Itu maka kita berbanyak istighfar. Tapi orang Jawa, saya tengok beda sama kita di Sumatera. Di Sumatera tak ada yang nyanyi sebelum sholat. Di sana astaghfirullah rabbal baraya, istilahnya itu tempat. Sampai orang rumah nanti orang tempat. Makanya proses Islamisasi di Jawa itu dibuatkan mereka pakai gendik, pakai manik, salatullah. Bapak ibu senengin skaten. Skaten itu syahadatain. Kata orang Arab syahadatain. Ya payah untuk syahadatain apa skaten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitulah proses Islamisasi lewat budaya, lembut, dakwah, orang diajak ke masjid. Dan orang Jawa itu tidak terkejut nengok bangunan masjid. Karena bangunan masjid tidak mungkin kubah. Ini kubah bangunan Arab punya nih. Tapi dibuatnya menara masjid itu dari candi. Masjid Kudus. Apa tengok bangunan menara candi. Makanya orang Hindu datang nengok candi. Oh ya bodoh betul. Sama aja kalau macam orang tempat kita kata dia. Nengok candi Muara Takus. Bandingkan dengan candi Kudus, menara Kudus kan. Kemudian mereka masih ragu. Ini bangunannya sama. Ditambatkanlah pula lembut di sini. Orang nengok lembut. Ada Tuhan kita di sini. Kawan saya pernah serumah sama orang Kudus, namanya Agus Salim. Kata kawan saya, "Mat, kami kalau hari raya kurban enggak motong lembu." Itu kan dulu sunat Kudus sampai sekarang kata dia. Sekarang maksudnya waktu kami kuliah dulu, sekarang dia udah motong kami saya tak tahu. Motong lembu. Kenapa? Karena begitulah orang Islam dakwah sunat Kudus dulu takut menimbulkan konflik. Luar biasa dari hormat-hormatinya. Lalu kemudian mereka sudah mulai yakin. Yang ini berat, yang tengok apa kerja orang Islam di dalam. Ternyata orang Islam sholawatan. Allahumma hatinya, akhirnya dia pun lunak hatinya. Ah, aku masuk Islam lah, bersyahadat, diajarkan wudu, diajarkan kubliman dosari, mati. Makanya ada mati masuk Islam, ada mandi tobat, ada mandi junub, ada mandi hari Jumat, ada mandi pulang dari memandikan jenazah. Kalau habis mandikan jenazah, pulangnya mandi. Mana ada yang mandinya wajib, ada yang mandinya sunnah. Suami saya kok enggak habis mancing mandi? Iya lah. Itu tidak mandi syariat namanya, mandi mancing. Akhirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ini bersih. Nah, kepada Allah bersih, bersih sudah. Salat sunat taubat, tapi kepada manusia. Saya berapa tahun ceramah di An-Nur yang mengumumkan ceramah siapa? Pak Sukmaja. Adapun yang akan bertindak sebagai khatib pada hari Jumat ini di Masjid Agung An-Nur, belum Masjid Agung, adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad MCMA. Saya pertama kali khutbah di An-Nur tahun 2009. Itulah pertama. Pulang dari Maroko 2008, ujung 2008, 2009 khutbah di An-Nur. Kok bisa sudah khutbah di situ? Khatib tak datang. Datang, ini telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad yang baru pulang dari Maroko. Iya, bisa kembalian loh. Insya Allah, Pak, datang. Saya buka tangan dari mana. Pagi musim berangkat sampai di Masjid An-Nur, saya tengok polisi menyambut saya. Kok format betul mereka sama saya? Rupanya Menteri Patrialis Akbar datang. Atas sampai di atas yang merekod almarhum, wah ini pisang emas bawah berlayar, pisang raja di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang bumi di bawah. Almarhum Buya Zulkifli R, beliau lah yang merekod ini. Ada orang berbalik, dia kita suruh jadi khotib. Jadi ada bapak yang bertanya, pas dia tengok saya, diwayangkannya Haji Abdul Somad dan Cik Abdul Rahman Tunggok Kusong. Tanya, suruh dikong, pandai dah. Mereka cerita itu sekarang. Baca Pak Zul meyakinkan, kalau bengkonya salah, apa betul-betul? Salah tempat, aku tunggu. Ya lah, untuk meyakinkan jamaah dikasih dan kalau saya jumpa perlu salat. Wah, yang kita usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam yakin kepada. Manusia, man ahsana ilaikum, kalau ada orang buat baik kepada kamu, fakafiruhu, balas perbuatan baiknya. Fa illam tajidu, tapi kalau kau tak ada yang bisa kau balaskan, bagaimana? Fadlu'u dan doakan dia. Sampai contoh almarhum Pak Azul itu tak pernah lepas doa, Allahumma fir lahu warhamhu warhamhu warhamhu warhamhu warhamhu warhamhu warhamhu warhamhu warhamhu warhamhu. Ketika dapat saya berita dia meninggal, hampir 2 bulan saya tidak ke An-Nur. Asal saya tengok An-Nur terbaca, 2 bulan saya tidak ke An-Nur. Habis itu, pas saya keluar subuh, memang saya tak warna pergi. Lalu kemudian main ke atas, begitulah tenanan bersama orang-orang yang baik. Orang baik itu sampai kapan kita tidak pernah lupa. Orang jahat pun gitu juga. Dalam kehidupan kita ini kan cuma ada dua, orang baik dan orang jahat, selalu berkesan. Makanya kalau mau dikenang kawan, pilihlah yang baik. Kalau tak baik betul, jahat betul. Jadi beberapa hari ini banyak kawan-kawan saya kirim WA, man, masih ingat? Kita dulu satu sekolah. Ingat, saya bilang. Kenapa? Itu yang paling banyak absen waktu hari ini. Ingat saya. Tapi kalau yang setengah-setengah itu payah. Makanya ada namanya dalam Quran itu tertulis itu baik-baik dan yang jahat-jahat. Musa ada, Ibrahim, ada Isa, ada Muhammad SAW, ada Abu Lahab, ada Fir'aun, ada Qarun, ada pilihlah menjadi Fir'aun atau menjadi Isa. Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa kata pepatah Melayu? Sedang telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia. Payah menjelaskan telur ayam disangka di anak-anak sekarang. Dia tak pernah melihat disangka telur ayam. Yang tahu dia telur ayam di dalam papan. Telur ayam setelah ditelurkan induknya, maka bersentuhlah kulit-kulitnya di dalam jerami tempat sangka mengeram telur ayam. Maka kata orang Melayu, senangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalah hati kita ini. Kadang cakap di kasar menyinggung perasaan. Yang paling banyak menyinggung perasaan orang Pekanbaru ini siapa? Ustaz. Ustaz itu kalau bercakap seorang singgung. Cerita masalah narkoba, yang anaknya minat narkoba itu singgung. Cerita masalah zina, yang pernah berzina itu singgung. Cerita masalah sabu-sabu, yang pakai sabu-sabu itu singgung. Cerita masalah pacaran, anak muda yang belum putus itu singgung. Makanya ini yang paling enak ceramah adalah tentang mati. Tak ada orang singgung. Mendingan mati ya, bu. Mati ya. Makanya jangan heran belum banyak ustaz ceramah di dunia mati. Asal nampak muka ustaz, ah baru-baru cinta mati. Oleh sebab itu maka man kasura kalamuhu, siapa yang banyak cakapnya, kasura zatuhu, dia yang paling banyak salahnya. Itu sudah hukum alam. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Ustaz Somad dah berapa lama bercakap? 40 menit. Yang merekam siapa? Samsung. Tak mungkin dia satu. 37 menit, 14 detik Abdul Somad sudah bicara. Dan yang paling banyak salahnya di Masjid Syakirin ini saya pertama. Yang kedua Pak Eru, itu sambutan dia. Jadi beliau tak terlalu banyak karena isinya minta maaf kan. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setiap saya di ujung ceramah pasti minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bila ada kata-kata tak berkenan di hati, saya mohon dimaafkan. Belum lagi ibadah. Baik-baik yang dimuliakan Allah. Makanya minta maaf. Kenapa mesti minta maaf dengan silaturahim kita tingkatkan umat Islam yang kembali ke fitrah? Kenapa mesti dibuat halal-halal bermaaf-maafan di bulan Syawal? Maaf tidak dibatasi bulan, tempat, dan waktu. Minta maaf ya kapan aja. Makanya saya tak pernah minta maaf dengan Syawal. Minta maaf langsung cash check in. Tak perlu minta maaf dulu. Lalu kenapa banyak orang minta maaf di bulan Syawal? Saat di bulan Syawal hati sedang lembut lunak macam lengkong naga. Nanti kalau dia sudah mengeras macam batu bara, makanya pas pagi di tanah lapang itu, ketika sudah takbir Allahu Akbar, Dan orang kalau sudah sampai di depan Ka'bah menekuk takbir. Artis yang sudah dianggap sebagai guru fasik mental, tapi begitu sampai di depan Ka'bah menekuk air mata. Kenapa? Masih ada hati di dalam. Selama dibelah pakai sinet keluar darah ada urat, maka dia pasti bisa menangis. Tapi nanti kalau sudah dipusen keluar kabel, nah itu tak akan mungkin menangis karena dia sudah berubah menjadi transformer. Oh, masih manusia, sehebat apapun ada masanya marah, ada masanya mengamuk, tapi ada masanya lucu, remang, tegak, kutatu, kumis bawah, rambut keriting. Begitu datang anak kecil, nah, hilang remang. Lalu wadah macam yang kusah pakai kain mihrab di samping Ka'bah mencium ada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai kau tangis dan orang Afrika itu memijakan ini. Bapak kalau saya mimpi ke jamaah haji, Bapak Ibu ikuti saya ya. Tengok tangan saya pakai kumpuni ya. Tengok saya ya. Yang muda-muda silakan pergi duluan. Ikut dengan kelompok bapak anu. Bapak-bapak yang resti sama saya. Apa resti? Resti putih. Yang 70-60 sama saya. Karena saya biasa bawa emak saya, makcik saya sama saya. Jangan takut makcik, jangan takut. Kalau haus bilang, kalau mau ngair kecil bilang. Dan sama saya tunggu sampai subuh, tak apa-apa. Lampai mau malam baik. Lampai kalah, syarikat akan lampai. Innal hamda wa ni'mata lakawan mu'f la syarikat. Dan itu selama dalam perjalanan banyak hati tersinggung, cakap melukai perasaan. Maka bagaimana? Bersalaman. Tapi dan juga bapak-bapak salaman. Tak cukup banyak salaman. Apa? Cipika-cipiki. Pikir. Tapi kami tengok, Pak Ustaz, kalau Ustaz salaman, tak Ustaz sentuhkan ke pipi. Macam bertandukan. Namanya mu'anah. Anak yang dari ketok tersentuh menempelkan leh. Mu'anah. Biasanya untuk orang yang baru dari perjalanan jauh atau lama tak jumpa, saking dekatnya persahabatan, makanya kita disuruh pakai parfum minyak wangi harum-haruman. Saya sebelum berangkat pakai, mana tahu nanti jumpa orang tahu. Jangan sampai harus berpelukan 3 hari kita lalu makan. Ini penting ada parfum namanya. Yang dari kata tri parfum harum. Mencium tangan Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Atyabu min rihil miski. Aku cium tapak tangan Nabi lebih harum dari semerbak kasturi. Tidak ada asap bau mumur tak kucing tadi. Lebih harus dari sutra, lebih harum dari semerbak kasturi. Anas bin Malik mencium tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini semua bagian dari menyambung dari silaturahim. Anas bin Malik, kemuliaan Zaid bin Thabit, ulama hebat bahasa Yahudi, panitia pengumpul Quran. Ada satu lagi Abdullah bin Abbas. Mana yang lebih tua? Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Nabi meninggal umur Zaid bin Thabit 20 tahun. Mana yang lebih tua? Zaid bin Thabit. Tapi begitu jumpa dengan Abdullah bin Abbas, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tangan? Aku lebih muda, lebih tua. Karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau saya jumpa sama habaib. Seperti puncak muka, nah, begitu adab memuliakan. Apa masih ada keturunan Nabi itu, Pak Ustaz? Iya. Keturunan dari siapa? Nabi sallallahu punya anak, namanya Fatimah. Fatimah punya anak, namanya Sayyidina Husain. Zainal Husain punya anak, namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak, namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad punya anak, namanya Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak, namanya Musa Al-Qadhim. Musa Al-Qadhim punya anak, menyebarlah cucu cicit keluarga. Dan salah satunya Ahmad Al-Muhajir, pindahlah ke Yaman. dan orang yang mati muncullah marga-marga keturunan Nabi. Ada namanya Ash-Shihab, ada namanya Al-Jufri, ada namanya Al-Haddad, ada namanya As-Sakaf. Mereka pun merantaulah menyampaikan dakwah Islam sampai ke bumi Melayu ini dan menikah dengan salah satu dari putri kerajaan Siak, Sri Indrapura. Makanya raja-raja Siak itu dipanggil dengan Sultan Syarif. Syarif, kalau perempuan Syarifah, Syarif artinya mulia, karena nasabnya mulia sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemuliaan itu bukan karena nasab. Kita bukan orang Arab, Pak Ustaz. Saya ditunjukkan kawan, man, ini Arab, ini gambar ente, ini gambar Arab, ini Arab, kalau ini Arab cuma sebut. Setelah saya sekolah di Mesir, pulang, apa kata kawan? Man, ente setelah di Arab ini kuliah macam Arab sekarang itu. Saya bilang agak bangga, tiga saya dah mulai agak maju. Arab Badui kan? Jangan kau merasa hina. Kenapa? Karena engkau disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bilal bin Abi Rabah, kulitnya hitam, miskin, susah, budak, apa saya? Dipanggil Nabi Ta'al, kafir. Sekus mantap. Sudah, ini mas. Ada apa ya Rasulullah? Kata Bilal bin Abi Rabah, sami'tu dakhlan 'alayka baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara selokmu dalam surga, kresek. Ku dengar suara gesekan selokmu dalam surga. Banyak orang yang dari jauh-jauh tak tahu selokmu sedang rofa. Aku dengar suara sedang dalam surga. Yang dari streaming Malaysia tadi kan baru selipat. Aku dengar suara selipat engkau dalam surga. Apa amal engkau wahidah? Terjemahan ke Filipin. Apa kata Bilal bin Abi Rabah? Sami'tu dafana 'alaika hai Bilal. Apa amalmu hai Bilal? Apa jawab Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunnah wudu. Usolli sunnah wudu. Bagi yang tak pakai usolli niat dalam hati Allahu Akbar. Tengok, Bilal masuk surga bukan karena warna kulitnya yang ada hitam lekap. Bilal masuk surga bukan karena nasabnya, dia bukan Arab. Bilal masuk surga bukan karena hartanya, dia tak kaya. Bilal masuk surga karena amal. Maka yang tak punya nasab jangan bersedih hati. Yang tak punya hidung mancung jangan berluka lara sampai menanamkan kresek ke hidung. Demi untuk mancung dimasukkan kresek semua hidung kresek, dagu kresek, pipi kresek. Kenapa kita mesti dimancung? Ini milik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang begitu bangganya naik mobil Rolls Royce, begitu bangganya pakai Ferrari, begitu bangganya pakai Lamborghini. Kenapa? Ini ciptaan dari Eropa punya. Kenapa kota bangga dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, kenapa bentuk menciptakan bangga ini hasil? Kalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita sudah bersama dan kita menghadapi al-ibad, ibadullah. Ini yang sedang saya hadapi semuanya hamba Allah. Dia hamba Allah, aku hamba Allah. Bumi yang kubina ini bumi Allah. Makanya ketika saya kuliah di Mesir, saya tak pernah merasa saya minder. Mentang-mentang mereka orang Arab, badannya tegap, bongkar, badannya biru, rambutnya pirang, putih, lalu kita minder, ciut. Tidak, tetap. Terus saya kurus. Satu lokal pindah ke Maroko. Di Maroko satu lokal 20 orang. Semuanya maju-maju putih-putih. Saya sendiri yang. Ada satu lagi kawan Husnul Amal Masnul Abdullah. Tapi badan dia berubah besar dia cemara. Berdua kami orang Indonesia. Yang lain orang Maroko, orang macam-macam. Kita tak pindah, kenapa? Semua hamba Allah. Begitu masuk dosen ke dalam pertemuan pertama dia tengok, dia tengok ada yang kuhin sana. Di mana ni? Min aina anta? Min ayu kamu? Ana min Indonesia. Mas muka, what is your name? Oh, saya perlu dah ditanya nama saya PD, kerana nama saya ada dalam Quran. Abdus Samad. Qul huwallahu ahad. Allah. karena ini bukan pilihan kita. Menjadi orang Minangkabau kita tak pernah minta. Menjadi orang Batak Tapanuli Utara kita tak pernah request. Menjadi orang Jawa kita tak pernah buat proposal kita sama Allah. Ya Allah, kalau kau jadikan aku orang Jawa, tak pernah. Maka ini pemberian Allah. Orang yang menolak ini berarti dia menolak pemberian Allah. Tipu sudah bagus-bagus, putih hati, cantik, merah, biru, segala macam, sampai gigi pun keluar kawan. Dulu kawan tahu kita kawan duri, kawan jemuran, sekarang gigi pun kawan. Macam-macam, hari Senin merah, hari Rabu hijau, warna hitam-hitam. Ini style atau memperbaiki? Boleh ditawarkan, Pak Ustaz. Yang tak layak menjadi layak, boleh. Yang tak normal menjadi normal, boleh. Memang gigi itu tubuhnya tak normal. Asal senyum dia, lari orang. Itu tak boleh. Dan itu boleh diperbaikinya. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, ini tak boleh masuk ke dalam ini. Malahan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, la'anallahu al-wasyiman, Allah melaknat yang buka kuat dadu, wal mutasyiman, minta kuatkan dadu, wal mutanaffisat, mencabut alis, membuting, merapikan. Kata dia merapikan, dia bukan merapikan. Kata dia merapikan, sudah rapi. Dia potong tangan, menggeletak, salah tengok kaca, hilang. Wal mutafallijat, merobah-robah bentuk gigi. Umur kalau sudah bertambah, gigi makin jarang dan makin panjang. Itu sudah hukum alam. Saya sudah banyak ketemu kawan-kawan yang tak lama jumpa. Begitu jumpa, saya tengok memanjang dan jarang. Jarang memanjang kok. Maka orang-orang zaman dulu, kalau mau nikah, dipotongnya gigi. Supaya waktu ditengok, dulu kan belum ada akte. Kalau ditengok, umur berapa? Gigi berapa? Potong setengah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Oleh sebab itu maka ini kita terima saja dari Allah. Ini kita tak pernah minta. Maka kita yang perlu kita perhatikan adalah kita ini nanti matinya akan membawa apa. Itu yang perlu. Nanti saya mati di bawah apa? Yang akan saya minta pertanggung jawabannya apa? Salat sudah, puasa sudah, haji sudah. Tapi ingat, tak ada guna puasamu, tak ada guna hajimu, tak ada guna solatmu kalau itu semua akan diambil orang lain. Tak paham saya, Pak Ustaz. Apa maksudnya solat terapi kita diambil orang lain? Tetangga empat, di muka satu, di belakang satu, di kanan satu, di kiri satu. Begitu ditimbang amal, puasamu untuk si bulan, zakatmu untuk si bulan, hajimu untuk si bulan. Kenapa? Karena kau dulu di dunia banyak menzolimi orang. Yang menzolimi tukang cuci, yang menzolimi tukang gosok, yang menzolimi tukang laundry, yang menzolimi driver supir, yang menzolimi tukang kebun, yang menzolimi tukang listrik, yang menzolimi tukang air, yang menzolimi orang-orang yang berada di bawah kuasanya. Kau dititipkan Allah kuasa, kau jadi pejabat, kau jadi direktur, kau menjadi GM, maka kau di akhirat akan dituntut atas semua perbuatan zalimu sebesar apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Ya. Security, gini. Ya Pak, jadi kamu bulan ini cuma bisa saya bayar setengah aja. Aduh Pak, istri saya mau melahirkan anak saya. Stop, stop. Banyak lagi masalah di dunia. Masalah aku tak tahu di mana. Bukan lagi nama-nama masalah. Nanti saya sudah. Jadi gimana gaji saya Pak? Kalau mau tak kerja sini lanjut. Kalau tak mau cari teman lain. Banyak orang mendatang. Yalah Pak, kalau begitu. Di dunia dia tak menuntut. Tapi di akhirat hai saudara. Dia akan menjadi orang yang kuat. Siapa yang memberikan dia kekuatan? Malik yaum middin. Malik raja di raja. Yaum middin. Hari agama. Pada saat itu la tanfa'u syafa'atu, tak ada yang bisa menolong. Maka yang bisa menolong hanya kelembutan hati, memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Makanya judulnya puhuwa. Ini supir ini saudaraku, ini tukang panen sawit ini saudaraku. anggota kalian ini saudara, dia bangun pagi dari rumah pergi ke kebun kena pajak, jadi gigit lintah, memotong batu, anaknya sakit, dia pulang gaji belum ada, istrinya menunggu susu untuk bayinya baru lahir. Maka bagaimana kalau itu aku alami? Inilah yang disebut dengan empati. Banyak orang sekarang segera simpati. Kasihan ya anaknya tak sekolah, kasihan ya dia minta-minta lampu merah, kasihan ya bajunya sobek. Memangnya kasihan bisa menyenangkan orang lain? Maka satu bulan kita menahan makan, tahan makan, tahan minum, tahan makan, tahan minum, tahan makan. Apa nahan makan? Supaya bisa berempati merasakan perasaan orang lain. Kalau lapar sudah menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Nah itu buktinya. Tapi kalau lapar baru menyentuh lambung, maka nasi tinggi membungkuk. Tapi jangan ini dipakai untuk menengok besok pagi kuku rontok kawan tinggi di bawah. Nampak baru menyentuh lambung. Kita kalau ngaji, ngaji itu bukan untuk ukur orang, untuk ukur diri sendiri. Makanya besok siapa yang sarapan mingguin suska, jangan tengok rontok saja. Tengok lontong masing-masing. Betapa banyak tinggi sudah menghubung karena tak peduli kepada orang lain. Siapa yang setelah selesai Ramadan tak ada pedulinya kepada ukhuwah, ukhuwah Islamiah, tak ada pedulinya sedikit pun. Mau dia sukunya Jawa, mau dia sukunya Batak, dia semua adalah ukhuwah Islamiah. Mungkin dia tak sefasih ente, ente fasih bukan main, karena semua kau makan, batu gilingan kau makan. Pisau memotong rujak kau makan. Pisau itu besar, sekarang tinggal kecil. Habis semua dimakan. Makanya lidah orang kita ini fasih luar biasa. Ikan busuk dimakan, udang busuk dimakan, sampai baca. Orang India, dia mendengar zakir nih. Mana fasih? Tak bisa dia melihat nih. Hey, everything do ya. Orang kita fasih luar biasa. Sama macam lidah orang Arab. Kalau kita baca Quran, didengarkannya rekaman. Sangka kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengoknya kopek set. Ini kita yang luar biasa. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kenikmatan yang paling besar adalah apa? Nikmat yang saya terima paling besar, nikmat yang ku terima paling besar ketika Allah mengirimkan ruh masuk ke dalam rahim emakku seorang Melayu Muslimah. Bayangkan kalau dulu dikirimkan kita masuk ke dalam perut orang Jepang. Hari ini kita masih bawa samurai, masih ikut yang kuza mungkin kita. Bayangkan kalau kita masuk ke perut orang India yang non Muslim, mungkin kita masih sekarang masih bersama dengan Sanjay Jumsa, bukan wilayah. Tapi hari ini kita bersama dengan jamaah Masjid Asy-Syakirin. Syakirin diambil 3 huruf. Syakar artinya syukur, lawan dari syakar 3 huruf juga. Kafar artinya kufur. Apa beda syukur dengan kufur? Syukur tunjukkan nikmat Allah. Kau kasih aku sehat ya Allah, aku datang salat berjamaah ke masjid. Kau kasih mataku sehat ya Allah, aku baca Al-Quran 1 juz. Kau kasih telingaku sehat ya Allah, aku dengarkan pengajian. Tetap ku dengar ya Allah, walaupun sudah 1 jam 44 menit. Bayangkan. Tapi ketika orang di luar-luar sana tak mensyukuri, maka disebut dia dengan kufur. Seolah-olah Allah Ta'ala tak pernah menurunkan nikmat. Nikmat telinga tak dipakai, nikmat mata tak dipakai, nikmat ukhuwah persaudaraan tak dipakai. Jadi ustaz gimana kalau orang mati menghadap Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, tapi dia belum minta maaf kepada orang lain? Oh, habis. Habis. Begitu dicek pulsa, detik pagar, detik bintang, 888 pagar, 0. Kok bisa? Karena polong dicuri orang. Amal kita pun bisa habisnya ambil orang. Gara-gara apa? Zolim, zolim, zolim. Makanya saya paling takut menzolimi orang. Ustaz Somad tak pernah menzolimi. Pernah, tapi saya minta maaf. Bapak ibu yang mau berangkat haji, biasanya sekaligus halal bihalal melepas jamaah haji kalau acaranya dibuat di ujung-ujung-ujung-ujung. Siapa yang mau ke tanah suci belum membersihkan segala maaf hutang piutang yang sudah jatuh tempo, maksudnya yang belum jatuh jangan dilunasi semuanya. sembilan puluh tahun lagi tak perlu. Maka minta maaf. Begitu saya sampaikan si acara halal ke halal sekaligus melepas jemaah haji, tiba-tiba satu bapak-bapak mendekati saya, Ustaz Somad, saya mau berangkat haji ini, tapi ceramah Ustaz tadi bukan main menyentuh saya. Rasanya saya tak sanggup nih Pak Ustaz. Kenapa? Saya bilang, saya masih ada sambutan Pak Ustaz dengan tempat dulu saya selalu, belum saya bayar sampai sekarang. Apa dia? Makan bahwan, makan tiga bayar dua. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakannya ayat Quran. Apa kata Allah? Wa may yahlul, siapa yang curang, ya'ti bima walla, dia akan membawa kecurangannya. Ya umal niyamah, siapa yang curang, dia akan membawa memikul kecurangannya pada tinggal. Yang dulu suka menebak-nebak hutan diri yang menghantu itu nanti kalau nampak yang mikul balak nanti hancur. Ini kalau mikul keramik dari pasar bawah. Ah, itu sudah mencuri maling. Pergi orang sholat, membuka toko hari Jumat. Banyak jamaah dari pasar bawah tak pergi barang dagangan. Pergi aja. Ah, ini pikulnya, ini pikul keramik, keramik gajah pula. Apa yang diberikan Allah SWT? Kalau pikul mobil masih gaya, kalau pikul hutan kayu masih banyak gaya. Tapi kalau sampai pikul bangunan, nanti ada di akhirat ketika kita tengok orang senyum-senyum menengok dia, yang dipikulnya masalah dakwah. Bayar itu berapa semuanya dibayar menurut harga standar tahun 80 tahun 90 17 tahun yang lalu kerja di SMP di SMA bayarlah, karena kalau tidak kau akan mencari dia di padang mahsyar, sedang di padang panjang payah kalau kesuap. Padang mahsyar kumpul semua umat adab Idris Nuhud Farid Ilyas Ilyasa Zakaria saya ya Isa Daud Sulaiman minta semua. Jadi Pak Ustaz kalau udah halal di halal selesai, tidak, siapa bilang halal di halal utang selesai. Yang namanya terkait dengan benda materi itu mesti dibayar. Tapi kalau kata dia udah lanjut, bacakan ayat. Baik karena doa salatmu fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang kamu tuntut hutang itu dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah. Gelirah dia waktu sampai dia mudah maisarah. Sulit aku sekarang ekonomi, aku kasih kau sampai mudah tanggal 1 Januari 2018. Din, 2018 datang. Bayar. Ada ayat itu kelanjutannya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau dia tak sanggup bayar, kau sedekahkan itu lebih baik. Ah, bayar. Tak sanggup bayar, kasih waktu sampai maisarah, sampai dia mudah rezekinya lancar. Tapi yang paling bagus kau sedekahkan. Ini yang menghafal ayat ini yang memberi pinjam. Sekarang banyak yang menghafal ayat ini yang pinjam. Banyak masalah apa ayat ini. Begitu kita datang menaiki dia, mama bayar batin ya Pak? Iya, tapi masalah utang gimana? Aikan aku masyarakat banyak ziratun ila maisarah. Tapi kenapa yang lapang sekarang? Wa anta sadaku khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Kenapa pula dia ya? Lu tahu sedekahkan selama baik-baik yang dikirakan Allah SWT. Ada pun kita yang meminjam, maka yang kita hafal adalah Al-Baqarah 282 satu halaman khusus. Ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Ila tada yaktum. Kalau kalian berdua menjadi transaksi bilailin utang-utang ila ajalin musamma, sampai batas limit waktu tertentu, waktu tulis. Padahal yang bisa menulis tulis waktu itu cuma 40 orang dipanggil yang pandai-pandai tulis dia terus. Mereka tahu. Ini bukan skenario, tiba-tiba terbuka halaman 238 surat Bani Israel ayat 35. Apa bunyi ayatnya? Wa tawful kaila, sempurnakanlah timbangan takaran. Idza qiltum, kalau kamu menakar, wazinu timbang bil qistasil mustaqim, dengan timbangan yang jujur. Allah memberikan ilham kita malam ini mengkaji tentang menimbang dan menakar dengan timbangan yang jujur. Kenapa ini yang terbuka? Karena sekarang banyak orang curang timbangan, timbangan cabai. Kita tengok nampaknya sudah sekilo, sampai di rumah ditimbang 9.5 ikan. Wow, tengok sudah lengkap ya, ya panas ya, ya. Sampai di rumah tengok 9.5 Satu-satunya timbangan yang jujur cuma satu. Timbangan posnya. Timbangan minyak curang, timbangan beras bohong. Satu hari dia ditipu berapa orang? 10 orang. Setengah on. 500 gram setengah kilo kau curang satu hari. Satu bulan kau sudah makan haram 15 kilo. Lalu hasil dari 15 kilo kau tabung, kau tabung, kau tabung. Kau pun pergi ke Makkah pergi umrah. Mau ke mana Pak? Mau pergi umrah. Sampai di Makkah masjid Al-Haram semua orang berdoa begitu. Kau berdoa begitu. Kenapa? Karena hati kotor gara-gara makan kotor. Lebay Allah, lebay. Lebay Allah, lebay. Apa kata malaikat? Lebay, wala sadai. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah. Saduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Kita zulman, jangan kau zalimi orang. Fa inna zulma zuluman. Karena kecurangan-kecurangan akan membuat kau gelap nanti di hari akhirat menghadap Allah dalam keadaan gelap. Kenapa gelap? Buta. Ya Rabbi lima asyar dani a'ma. Kenapa aku bangkit dalam keadaan buta? Na'uzubillah. Bapak buntu basiro. Dulu aku di Pekan Baru bisa menengok jelas. Kenapa di akhirat buta? Apa kata Allah? Lapat atat ke ayatnya. Ayat-ayatku sudah sampai kepadamu. Fana sintaha, tapi kau tak peduli. Fakadzalika yaumatun sa, maka hari ini kau dibiarkan, dibutakan, ditinggalkan, dilupakan. Jadi kalau ada orang anti halal bihalal, apa itu halal bihalal? Halal bihalal itu isinya ngaji. Supaya jangan sombong, aku tak mau minta maaf. Merasa sudah penghuni surga hanya karena tarawih 8 rakaat. Itu pun ayatnya rakaat pertama Al-Hakmu takasur sama kulhullah. Nabi aja yang rokaat, sholatnya rokaat pertama surat Al-Baqarah, rokaat kedua surat Ali Imran, tapi tetap juga dia minta maaf. Naik ke atas mimbar, cantik mimbar, asyakirin. Aku kata Nabi SAW pas naik ke atas mimbar, tunjuknya buta. Mankun tujalan tulah huzahran, siapa yang pundaknya pernah kucabut? Di pundakku, siapa yang pernah pundaknya kucabut? Ada zahri di pundak Muhammad, silakan cabut. Sahabat Abdul Somad kalau menunduk mengadu. Siapa yang pernah mencambuk kepada Nabi? Hai sahabat, siapa yang pernah mencambuk? Ini pundak mencambuk. Tak ada sahabat yang mau membalas. Man kun tusatak tulahu iafan. Siapa yang pernah mencaci maki? Kasar cakap pun menyinggung perasaan. Siapa? Siapa yang pernah mencaci maki? Diam semua. Habis itu Nabi sholat. Selesai sholat tak puas Nabi. Naik lagi Nabi ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Siapa yang duitnya pernah meminjam? Ayo ngaku. Lalu sahabat, kata sahabat, innalaka alayya thalatha dirham. Kau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Pada Fadl bin Abbas. Abbas pacik Nabi punya anak namanya Fadl bin Abbas. Idfa' ya Fadl. Hai Fadl, tolong bayarkan 3 dirham. Nabi takut. Ini sekarang orang masalah utang malam bangga. Aku kemarin pinjam duit dia 300 terus dia lupa. Tahan kan. Malah bangga. Padahal di akhirat nanti amalmu akan habis dan kau akan dituntut di hadapan Allah. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi, saudara kandungku tak bisa menolong, wa ummihi, emakku tak bisa menolong, wa abihi, ayahku tak bisa menolong, wa sahibatihi, binimu tak bisa menolong, wa banihi, anak-anakku tak bisa menolong. Sedangkan saudara, ayah, emak, bini, saudara tak bisa menolong, apalagi hormat faris utab ya. Sama luhur sopun, mana bisa dia menolong kita? Yang bisa menolong itu apa? Illalladzina amanu, iman. Wa amilus shalihat, amal soleh. Makanya setelah bulan Ramadan masuk Syawal, amal. Dan nanti yang mulai masuk kelas hari Senin, yang sudah mulai masuk kantor, sibuk dengan sidak-sidu, habis itu kemudian halal bihalal, maka tetap kerja. Jangan sampai kita memakan haram, jangan sampai dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi orang-orang yang datang minta maaf sama kita, ini berat. Minta maaf berat, karena minta, tapi memberi juga berat, karena kita sedang berada di atas. Ustaz Somad, maafkan saya Ustaz. Apa? Kemarin saya gede-gede Ustaz di FB. Sudah lama kok maaf. Sebelum tidur malam aku sudah memaafkan semua. Ya Allah, semua mereka yang mengejek-ejek itu sudah memaafkan Allah. Tapi kalau kau mau hukum mereka, terserahkan juga. Yang membuat gambar saya jelek-jelekkannya, Ustaz kan memang jelek, maafkan dia ya Allah. Tapi dalam Islam diajarkan wong bersih. Kalau kalian mau menengok penghuni surga, itu dia. Masuk dia ke dalam masjid, bekas air wudunya basah sampai ke jenggot. Kalau kalian mau menengok penghuni surga, itu dia. Lalu kemudian selesai sholat, sahabat mengikuti ke rumah. Boleh bertamu 3 hari 3 malam. Ikut makan sama dia, ikut minum sama dia, nengok dia tidur malam, ngobrol sama dia. Amalnya biasa aja, tak ada lebihnya. Sampai kemudian hari ketiga sahabat mau permisi, aku lihat amal kau tak ada beda mencekat. Tapi Nabi mengatakan kau penghuni surga. Apa amalmu? Kata dia, aku sholatnya biasa aja, puasanya biasa aja. Tapi sebelum tidur malam, aku maafkan semua orang yang menghadiahi kodimnya. Lu makanya, Ustaz Somad itu pandai ceramah aja tuh. Ustaz, ya saya coba. Yang menyindir-nyindir, yang mengejek-ejek sebelum tidur malam. Sholat apa kok Ustaz? Sholat witir. Sholat witir kan nanti malam. Witir sebelum tidur boleh. Sholat witir. Paling sedikit 1 rakaat. Tapi eloknya 3 rakaat. Sholli sunnat al-witri 3 rakaat. 3 rakaat 1 salam, bagus. 2 rakaat tambah 1 rakaat, bagus. Afdal menurut mazhab Syafi'i. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, afdal. Kenapa? Takbirnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, iftitahnya 2 kali, salamnya 2 kali. Mari selesai itu ya Allah. Semua orang yang menzalimi aku, menganiaya aku, serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Maafkan dia, berikan dia kesempatan bertobat nasuhah, jadikan keluarganya sakinah, wanawar, panjangkan umurnya, sehatkan dia, masuk ke dalam surga-Mu, jadikan dia dapat husnul khatimah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini, malaikat itu kau dapat yang sama macam yang kau doa. Jadi jangan pernah mendoakan yang buruk. Ini sudah puasa yang 29 hari, sudah halal bihalal, doa yang buruk. Ya Allah, kalau bisa mati katanya. Kalau bisa matinya yang normal, kecelakaan dan berbeda ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati, wadis itu gak akan nanti. Sakitnya begini juga. Tidak bisa. Itu kalau disimpan di dalam menjadi penyakit jiwa. Badan sehat, otak sakit. Sakit, kepala otak sakit. Benar sakit. Maka hidup di blok, lapang. Disimpan, berkurur. Sakit. Disuntik karena obat-obat tak mau masuk. Kenapa? Karena pikiran tak terbuka. Makanya Allah mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maafillahu wa ta'ala wa hafihi wa afan. Ini ada orang Musa Tatul Maun berpesan ke anaknya. Bukan dia pesankan sebetulnya kepada Allah. Bukan. bukan dia pesankan supaya kau rajin salat ke masjid, bukan dia pesankan supaya anaknya jilbab panjang. Ku pesankan kepada kau, anak cucumu jangan nikah sama anak dia sampai 71 keturunan. Udah kesumat kusuk hati benar ya. Kepala batu si hati bulu. Semua putih, mobil putih, HP putih, jilbab putih, baju putih, asli tak? Lebih baik orang baju hitam hati putih daripada baju putih hatinya. Ustaz Somad bajunya putih, hatinya putih juga. Oh, tak boleh lanjut saja, lanjut saja. Jangan kau katakan dirimu suci ketika kau mengatakan aku yang paling suci. Ya, itulah orang yang paling banyak silap salah dan dosa. Maka minta maaf. Nanti kalau saya ceritakan Nabi Muhammad memberi maaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hamba-hamba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya umat jauh. Sampailah lahir seorang umat Muhammad di bumi Minangkabau bernama Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Dia punya saingan politik, Yamin. Hamka Partai Masyumi, Partai Islam, Yamin Nasionalis. Berdebat. Terbaring di rumah sakit di hari tuanya dan jenazahnya ingin dibawa balik ke Talawi, tapi orang Talawi menolak. Orang awak sekali religius tak mau menerima orang yang pernah menghujat. Lalu kemudian siapa yang dimintanya membawa? Nanti kalau aku mati, jenazahku tolong bawa ke Talawi dan yang membawanya tolong bawakan oleh Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Meninggal ya, datang orang menjumpai Hamka. Hamka, ya ini pesan orang nasionalis yang dulu bermusuhan dengan kau. Sudikah engkau membawa jenazahnya? Gue Hamka membawa jenazahnya ke Talawi. Dia yang mengantar. Orang sudah gerak semua. Datang gue Hamka menenangkan. Terimalah ini keluarga kita yang dulu hamba Allah, sekarang pun hamba Allah. Mungkin kita menghukum dia dengan susah, tapi Allah sudah memaafkan dia. Maka kenapa kita menghukum dia? Mereka menerima. Kenapa? Karena rekomendasi Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Luar biasa. Makanya jangan heran kalau Hamka tak pernah di Azhar tapi dapat gelar doktor dari Azhar. Hamka tak pernah kuliah di Azhar. Al Azhar panggil dia, dikasih doktor. Abdul Somad 4 tahun di Azhar dikasih JMC. 4 tahun di Azhar dikasih JMC. Lagi cemas. Ini Azhar lama saya merenungi Azhar tidak adil. Maka Hamka tak pernah kuliah dikasih doktor. Saya 4 tahun ngantri naik bisnisnya tinggi. Oh gantung kaki. Dikasih cuma JMC. Rupanya orang-orang yang hati lembut itu, maka Allah pun menurunkan rahmat. Itu yang dikatakan Nabi SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang berhati lembut sajalah yang mendapatkan kelembutan Allah. Irhamhum fil ardi yarhamhum fis sama. Kalau kau melembutkan hati kepada makhluk Allah, maka Allah dan malaikat pun berlembut kepada kau. Kalau mau malaikat mau lembut sama kita, maka bersikap lembutlah kepada orang beriman. Tapi bukan berarti tak marah. Saya tak mau setelah ngaji ini semuanya tak ada marah, lembut semuanya. Pak, anak bapak dilarikan orang. Iya. Dan ikut tengok istri bapak dibawa orang ke hotel. Sudah saya ikhlas. Ui, bukan lembut, bongah. Jadi harus dipahami dengan benar. Kalau marah kenapa? Marah karena Allah. Kalau mengamuk kenapa? Mengamuk karena Allah. Tapi karena memaafkan apa? Maafkan pun juga karena Allah. Pak, aku yang dulu selalu membawa anak bapak. Yang dulu anak bapak marah-marah, aku yang membawa. Dan sekarang aku bertanggung jawab akan pinang anak bapak. Berani kau menghadap saya? Iya pak, saya sudah tobat nasuha. Apa modelmu? Kupinang dengan bismillah. Memang inilah yang berjalan selama ini. Melihat wajahmu yang sudah bertobat dan semua. Tapi kalau bisa kau carilah agak segera program emas. Dari biar dimuliakan Allah. Marah boleh, tetap beriman jangan. Marah karena Allah ya. Tapi ketika sudah sampai masanya, antara king, antara queen, antara raja, antara kuda, antara benteng. Ketika permainan catur selesai, maka semua akan masuk di kotak yang sama. Permainan catur selesai, berkumandang azan, tadi serius bermain. Ini raja, ini kuda, ini benteng, ini queen, ini pion. Tapi begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua masuk di kotak yang sama. Begitu juga dia di negeri, hulu gubernur, presiden, menteri. Begitu permainan selesai, dikumandangkan azan, kita akan masuk ke kotak yang sama. Pak Imam, Pak Bilal juga yang datang menengok, dipegangnya leher, dipegangnya. Jadi gimana Pak? Game is off. Itu rumah besar siapa? Rumah Pak Bulan. Itu mobil siapa? Pak Bulan. Tapi begitu keranda diusung, maka tak satu pun kamar di rumah itu siap menerima kita. Padahal yang membangun rumah itu siapa? Kita. Yang mencari tanahnya siapa? Kita. Yang mencari tukangnya siapa? Kita. Yang mandor, yang menengok, menengok rumah sampai lupa sholat, kita. Dan sampai masanya, tak satu pun jengkal rumah itu siap menerima tubuh. Karena Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing. Abdul Somad kalau mati cacing tak terlalu senang. Tengoknya sebetulnya. Sampai masanya apa yang akan menolong? Yasma'ul mayyita salasu, yang akan mengiringi mayat ada tiga. Apa dia? Mal. Mal. Orang Arab menyebutnya mal, orang Barat mal. Harta. Mal artinya miring. Mal. Kenapa harta itu disebut mal? Karena hati miring ke harta. Ini masjid Namirah, ini mal. Hati miring ke mana? Ke mal. Maka disebut dia mal SK. Hati miring ke sana. Mal akan mengirim mobil mewah, bunga-bunga sampai 1 kilometer. Siapa yang kasih? Pokoknya sebelum mati dia sendiri jadi bapak. Jadi kalau aku mati buatkan bunganya akan saya kirim. Jadi tengok orang siapa yang mati. Wah, harta ikut. Yang kedua, anak, cucu, menantu, kawan sekantor, satu lalu istri, paguyuban, sahabat, kerabat, tetangga, anak itu orang ramai mengiring. Mereka pawai mengiring ramai. Ia Raja Osnani yang 2 hari pulang ke rumah. Anak yang tadi menangis bapa. Begitu sampai di rumah, diambilnya remote, mulai dia diberi. Menengok Rabi Al. Dia tak lagi ingat dengan kita. Istri mulai menengok berondong. Berondong istri jadi. Mulai duduk semuanya pembagian ahli waris. Ini kita pakai pakai hukum fikih atau kita pakai pakai hukum kompilasi hukum Islam Indonesia. Pakai pakai, pakai pakai. Ibu tu minta pakai. Kenapa dia minta kompilasi? Karena ada gonogi. Apa arti gonogi ini? Pencarian yang kita cari bersama sejak menikah mas menjadi gonogi. Apa artinya bosan? Oh gonog, aku begini. Ternyata pencarian selama menikah bapak dapat 1 miliar. Dan bisnis ini, ruko itu, ruko ini, mobil ini, tanah itu, tanah ini. Akhirnya dapat lagi 1 miliar. Makan 2 miliar. Istri dapat berapa? Dibagi 2 menurut kompilasi, bukan hukum fikih Islam. 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum. Sudah 1 M. Dapat lagi dari 1 M. Berapa? 1/8, 125 juta. Maka untuk ibu bulan 1 miliar 125 juta. Langsung pergi ke salon. Minta belah jodoh apa? Wakai baju manongan, wakai jubah mahabrata. Wah, habis 100 juta masih ada 1 M lagi. Ustaz posisinya kok Ustaz kuat, suami yang meninggal seolah-olah istri jahat. Oke, kalau gitu tidak balik. Yang tadi ya ulang balik ceritanya. Meninggallah seorang istri yang penuh dengan penderitaan. Setelah dia mengandung anak 9 bulan 10 hari lamanya menyusukan, si suami pulang marah-marah karena berselingkuh. Mari suami jahat kan. Tiba-tiba meninggal istrinya dan si suami dapat harta. Berapa dia dapat? 1 miliar. Dan almarhumah dapat 1, maka dapat lagi si suami berapa? 1/4, 250 juta. Maka si suami dapat 1 miliar 250 juta. Menangis dia, menangis dia memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.